Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fid din, azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-36 sampai yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul di setiap umat. Ani'budullaha wastanibut taghut. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah tagut. Faminhum man hadallahu. Di antara umat itu ada yang diberi hidayah oleh Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara mereka ada yang berhak mendapat kesesatan. Fasiru fil ardi. Maka berjalanlah di muka bumi. Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana akibat perbuatan orang-orang yang mendustakan. Intah aris ala hudahum. Jika engkau bersemangat memberi hidayah kepada mereka, fa inna allaha la yahdi mayyudil, maka sungguhnya Allah tidak memberi hidayah orang yang sesat atau orang yang disesatkannya. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpah. La yab'athullahu man yamut. Bahwa Allah tidak membangkitkan orang yang sudah mati. Bala. Allah membangkitkan. Bala. Ya. Allah membangkitkan orang yang mati. Wa'dan alaihi haqqah. Merupakan janji yang benar atas Allah. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi. Untuk menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Waliya'lam alladhina kafaru annahum kanu kadzibin. Dan agar orang-orang kafir mengetahui bahwasanya mereka itu dusta. Innama qauluna li syai'in. Sesungguhnya ucapan kita terhadap sesuatu, idza aradnahu, ketika kami menginginkannya, annaqula lahu kun fayakun, cukup bagi kami berkata kepada sesuatu itu, jadilah maka jadi. Qala asy-syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirhi yukhbir ta'ala anna hujjatahu qawmat ala jami'il umam. Wa annahu ma min ummatin mutaqaddimatin au mutaakhiratin illa wa ba'athallahu fiha rasulan. Wa kulluhum muttafiquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidatin wa huwa ibadullahi wahdahu la syarikalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menghabarkan bahwa hujahnya telah tegak atas seluruh umat. Dan bahwa sesungguhnya setiap umat yang terdahulu maupun yang belakangan pasti Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul pada mereka. Semua Rasul itu sepakat di atas dakwah yang satu, di atas satu agama, yakni beribadah kepada Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Untuk itu, sembahlah Allah dan jauhi taghut. Fangqasamatil umamu bihasabi istijabatiha lidakwati rasuli wa adamiha isma'in. Faminhum man hadallahu fattaba'ul mursadina ilman wa amalan. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalatu fattaba'a sabilal ghayyi. Umat manusia dilihat dari sikap mereka dalam menyambut dakwah para rasul atau tidak, terbagi menjadi dua. Sebagian dari mereka ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti para rasul baik secara ilmiah maupun secara amaliah. Dan sebagian dari mereka ada yang berhak mendapat kesesatan. Dia mengikuti jalan kesesatan. Fasiru fil ardi bi abdanikum wa qulubikum fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin fa innakum satarawna min dhalikal ajaibi fa innakum satarawna min dhalika al ajaiba. Fala tajiduna mukadziban illa kana akibatuhu al-halak. Maka perjalanlah kalian di muka bumi dengan badan kalian dan hati kalian. Lihatlah bagaimana akibat para pendusta. Sungguh kalian akan melihat keajaiban-keajaiban dalam masalah itu. Maka kalian tidak menjumpai pendusta kecuali akibat akhirnya ialah kehancuran. In tahris ala hudahum wa tubadzil juhdaka fi dhalika fa inna allaha la yahdi may yudillu walau fa'ala kulla sababin lam yahdihi illallahu wa ma lahum min nasirin yansurunahum min adabillahi. Wayakunahum ba'sah. Sekalipun engkau bersemangat memberi hidayah kepada mereka, sekalipun engkau kerahkan semua kemampuanmu untuk itu, maka sesungguhnya Allah tidaklah memberi hidayah orang yang telah ia sesatkan. Sekalipun orang itu melakukan setiap sebab dan usaha, Allah tidak akan memberi hidayah, atau tidak akan ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Dan mereka tidak akan mendapati penolong yang menolong mereka dari azab Allah, yang menjaga mereka dari hukuman Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athullahu man yamut bala wa'dan alaih haqqa walakinna aktharan nasila ya'lamun libayina lahumul ladhi yakhtalifuna fih waliya'lamal ladhina kafaru annahum kanu kadibin innama qawluna li syai'in idha aradnahu anna qula lahu kun fayakun. Yukhbiru ta'ala anil musyrikin al-muqadibin li rasulihi annahum aqsamu billahi jahda aymanihim ay halafu aymanan muakkadatan mughalladatan ala takdzibillah wa anna allaha la yab'atsu al amwata wa la yaqdiru ala ihya'ihim ba'da an kanu turaban. Dalam ayat-ayat ini Allah mengkhabarkan tentang orang-orang musyrik yang mendustakan Rasulnya. Bahwa mereka itu berani bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sesungguhnya. Mereka berani bersumpah dengan sumpah yang dikuatkan dengan sesuatu yang berat untuk mendustakan Allah. Bahwa sungguhnya Allah tidak mampu membangkitkan orang-orang yang telah mati. Dan tidak mampu untuk menghidupkan mereka setelah menjadi tanah. Qala ta'ala mukadziban lahum bala sayab'athuhum wa ijma'uhum liyawbil la riba fih wa'dan alaihi haqqa la yuhlifuhu wa la yughayyiruhu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Wa min jahadihim al-azimi inkaruhum lil ba'si wal jazai. Allah Ta'ala berfirman untuk mendustakan perkataan orang-orang musyrik. Ya, Allah akan membangkitkan mereka dan mengumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu merupakan janji yang benar, yang pasti akan dilakukan. Allah tidak menyelisihi janjinya. Allah tidak akan merubah janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan di antara kebodohan kaum musyrikin yang sangat besar, ialah mereka mengingkari kebangkitan dan pembalasan. Thumma zakar al-hikmata fil jazai wal ba'si faqala liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi min al-masail al-kibari was-sighar fayubayyinu haqa'iqaha wa yuwaddihuha. Kemudian Allah menyebutkan hikmah adanya pembalasan dan kebangkitan. Itu semua untuk menjelaskan kepada mereka perkara yang mereka perselisihkan. Baik perkara yang besar maupun yang kecil. Allah jelaskan hakikatnya. Allah terangkan seterang-terangnya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ حِينَ يَرَوْنَ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا نَفَعَتْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَحِينَ يَرَوْنَ مَا يَعْبُدُونَ خَطَبًا لِجَهَنَّمَ. Wa taqawwu asy-syamsi wal qamar wa tatana wa tuqawwu asy-syamsu wal qamar wa tutanatharu an-nujumu wa yattadihu liman ya'buduha annaha 'abidun musakhkharatun wa annahunna mustaqiratun ila Allah fi jami'il halat wa laysa dhalika 'ala Allahi bisabbin wala shadidin fa innahu idza arada shay'an qala lahu kun fayakun min ghairi munazza'atin walam tina'in bal yakunu 'ala tabqi ma aradahu wa sya'ahu. Dan juga agar orang kafir tahu bahwa mereka itu pendusta ketika mereka melihat amalannya menjadi kerugian atas mereka. Sesembahan-sesembahan mereka tidak bermanfaat. Ya, sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah atau bersama Allah tidak bermanfaat untuk mereka sedikit pun ketika datang keputusan Rabbmu. Ketika mereka melihat apa yang mereka sembah menjadi bahan bakar neraka jahanam. Matahari dan bulan, nah, ditenggelamkan ke dalam jahanam. Bintang-bintang berjatuhan. Maka jelaslah bagi orang yang menyembah itu semua bahwa itu semua ternyata ialah hamba yang diatur. Bahwa itu semua sangat membutuhkan Allah dalam segala keadaan. Dan itu semua tidaklah sulit bagi Allah. Bahkan ketika Allah menginginkan sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun. Gak ada yang menolaknya. Gak ada yang mencegahnya. Bahkan pasti terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang dikehendakinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah kita membaca surah An-Nahl ayat yang ke 36 sampai yang ke 40 dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah yang terkandung di dalamnya. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anna hujjatallahi qamat ala jami'il umam. Biba'thir rusuli fihim. Biba'thi ar-rusuli fihim. Anna hujjatallahi qamat ala jami'il umam. Biba'thi ar-rusuli fihim. Bahwa sungguhnya hujjah Allah telah tegak atas seluruh umat dengan diutusnya rasul-rasul di tengah-tengah mereka. Nah, maksudnya dengan diutusnya rasul di tengah-tengah umat, maka tidak ada alasan lagi bagi umat itu untuk menolak kebenaran. Maka para siapa yang menolak kebenaran, maka layak mendapatkan azab. Tidak boleh beralasan, kami belum tahu kok. Kami gak tahu kalau ini salah. Kami gak tahu kalau ini gak boleh. Qad qamat hujjatullah. Nah, telah tegak hujjah Allah. Namanya iqamatul hujjah. Ditandai dengan diutusnya para rasul di tengah mereka. Jadi kalau ternyata mereka mendustakan rasul-rasul itu, kemudian Allah murka dan menjatuhkan azab atas mereka, maka itu adalah bentuk keadilan dari Allah, bukan kezaliman. Mereka memang layak dapat. Sudah iqamatul hujjah, ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus rasul di tengah-tengah mereka. Kalau sudah diutus rasul, sudah ada penjelasan tentang risalah, kemudian kaum tadi mendustakan, tambah lama tambah menentang, maka baru kalau Allah mengendaki akan mengadab mereka, akan turun adab. Dan itu sudah iqamatul hujjah. Nah, tidak boleh kemudian mengatakan Allah zalim, kami tidak tahu, langsung diadab. Tidak boleh. Karena sudah ada rasul yang menjelaskan. Nah, tapi namanya iqamatul hujjah. Al-faidatu as-thaniyah. Ar-Rusulu kulluhum muttafaquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidin wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Anibudullaha wajtanibut taghut. Ar-rusulu kulluhum muttafaquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidin wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu anibudullaha wajtanibut taghut. Para rasul seluruhnya sama dakwahnya, sama agamanya, yakni beribadah kepada Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Semuanya menyeru. Sembahlah Allah. Dan jauhi tagut. Nah. Ini sudah tidak ada Rasul yang menyimpang dari tauhid ini. Tidak ada. Sampai ada yang mengatakan Nabi Fulan memerintahkan untuk menyembah Uzair atau menyembah malaikat atau yang lain, berarti dia kadzab, pendusta. Jadi bedanya adalah pada syariat ibadahnya, syariat tata cara ibadahnya. Nah, al-fa'idatu as-salisah. Fa'idah yang ketiga. Inqasamatil umam bihasab istijabatiha lidda'wati rusuli wa'adamiha kismain. Faminhum man hadallahu fattaba'ul bersalina ilman wa'amalan. Waminhum haq. Aminhum man haqqat alihi dalalah fattaba'a sabilal ghayyi. In qasamatil umamu bihasab istijabatiha lidakwati rusuli wa adamiha kismain. Faminhum man hadallahu فَاتَّبَعُوا الْمُرْسَلِينَ عِلْمًا وَعَمَلًا وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَاتَّبَعَ سَبِيلَ الْغَيِّ. Umat manusia dilihat dari sikap mereka dalam menyambut dakwah Rasul atau tidak, terbagi menjadi dua. Sebagian dari mereka ada yang mendapat hidayah dari Allah. Mereka mengikuti para Rasul, baik secara ilmiah maupun amaliyah. Sebagian lagi dari mereka ada yang berhak mendapat kesesatan, sehingga dia mengikuti jalan-jalan yang sesat. Nah, as'alullaha al-huda wassalamah. Amin. Baik, dan tidak ada pilihan yang lain, ya, ikut Nabi dan Rasul, selamat. Menentang Nabi dan Rasul, maka akan tamat riwayatnya, ya, di dunia wal akhir, akan rugi dunia akhirat. Al-fa'idatu ar-rabi'ah fi qawlihi ta'ala wajtanibut taghut. At-taghutu mustaqqun minat tughyani. At-taghutu mustaqqun minat tughyani. Wat-tughyanu mujawazatul haddi. Tentang firman Allah Ta'ala wajtanibut tawhud, jauhilah tawhud. Lafat at-tawhud diambil dari lafat at-tughyan. Sedangkan at-tughyan artinya ialah melampaui batas. Wa ahsanu ma qila fi ta'rifihi, wa ahsanu ma qila fi ta'rifihi, ma dzakarahu Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Wa ahsan ma qila fi ta'rifihi ma dzakarahu Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Anna at-taghuta kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu, kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Definisi terbaik tentang tauhid disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa tauhid itu ialah setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas, baik disembah, diikuti, atau ditaati. Nah, jadi kalau ada hamba atau makhluk yang sudah diperlakukan melampaui batas kedudukannya sebagai hamba, sampai disembah atau diikuti atau ditaati, berarti hamba atau makhluk tadi disebut tauhid. Qala As-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa muraduhu fil ma'budi wal matbu'i wal muta'i ghair salihin. Wa muraduhu bil ma'budi wal matbu'i wal muta'i ghair salihina. Amma salihuna falaisu tawaghita. Amma salihuna falaisu tawaghita, wa in ubidu au utbi'u au uti'u wa in ubidu au utbi'u au uti'u. Yang dimaksud hamba yang disembah, yang ditaat, yang diikuti dan ditaati, yang dianggap sebagai taghut, itu selain orang-orang soleh. Adapun orang-orang soleh, mereka tidak boleh disebut taghut, sekalipun disembah atau diikuti dengan melampaui batas, atau ditaati dengan melampaui batas. Nah, kalau berhala-berhala disembah, berarti berhala itu taghut. Ulama su, tokoh-tokoh sesat, kok ditaati, diikuti lebih daripada mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka itu taghut. Kalau malaikat disembah, maka enggak boleh kita bilang malaikat itu taghut. Para nabi dan rasul kok disembah-sembah seperti Nabi Isa, enggak boleh kita bilang taghut. Para ulama Ahlussunnah, para ulama Rabbani, kok ada yang terlalu fanatik sampai disembah, maka tidak boleh kita bilang ulama itu taghut. Ya, baik. Barakafikum. Al-fa'idatu al-khamisah. Fa'idah yang ke-5. Al-i'tibar. Bil-umami as-sabiqati. Baik. Al-i'tibar itu mengambil pelajaran bil umami as-sabiqah, dari umat-umat yang telah melewati kita atau umat-umat terdahulu. Mereka mendustakan nabi dan rasul, mendustakan tentang hari kiamat dan yang lain sebagainya. Kemudian Allah hukum mereka, Allah adab mereka, Allah hancurkan mereka. Maka kita ambil pelajaran, jangan sampai kita mendustakan para nabi dan rasul. Nah, fanzur kaifakan akibatul muqaddim. Al-faidatu as-sadisah. Adzan belum. Baik, kita lanjutkan Pak Dal Adzan. Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan. Al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ke-6. al-idlalu wal-hidayatu al-idlalu wal-hidayatu biyadillahi biyadillahi wahdahu la syarikalah. Al-idlalu wal-hidayatu biyadillahi wahdahu la syarikalah. Menyesatkan dan memberi petunjuk itu adalah di tangan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah yang berhak untuk menetapkan siapa yang layak dapat petunjuk, siapa yang layak untuk disesatkan. Intahars ala hudahu. Sekalipun engkau sangat bersemangat untuk memberi petunjuk mereka. Nah. Waktu badil juhdaka fi dzalik. Dan engkau kerahkan semua kemampuanmu untuk melakukan itu. Maka Allah tidak akan memberi hidayah orang yang telah disesatkan. Fa innallaha la yahdi may yudil. Al faidatu as-sabi'ah. Al inkaru bil ba'tsi. Al inkaru bil ba'tsi. Kufrun akbar. Mengingkari adanya kebangkitan termasuk kufur akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nah, al-faidatu as-saminah. Al-qasamu bismillahi ala takdzibillahi min abtalil batil. Dipersumpah menggunakan nama Allah untuk mendustakan Allah, ini termasuk kebatilan yang paling batil. Ya, ini sungguh terlalu, ya. Dia itu mendustakan Allah tapi sumpahnya pakai nama siapa? Nama Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya. Naam. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athullahu may yamut. Orang-orang musyrik itu berani bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang berat. Berarti sumpah yang dikasih taukid yang banyak. Ya. Ternyata isi sumpahnya itu ialah untuk mendustakan Allah. Bahwa Allah tidak akan mampu membangkitkan orang-orang yang telah mati. Ini termasuk kebatilan yang paling batil. Kenapa enggak sumpah saja dengan berhala-berhalanya, ya? Pakai sumpah dengan nama Allah malah untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu at-tasi'ah. Faedah yang ke-9. Qauluhu ta'ala innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Fihi dalilun ala qudratillah. Wa masyiatillah anna fidati. Fihi dalilun ala qudratillahi wa masyiatillahi anna fidati. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ucapan kami terhadap sesuatu, ketika kami menginginkannya, kami cukup berkata kepadanya, kun fayakun, jadilah maka akan jadi. Di dalam firman Allah ta'ala ini terdapat dalil tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Dan juga menunjukkan bahwa kehendak Allah pasti terjadi. An-nafidah. Pasti terjadi. Nah. Itu istilahkan dalam tafsir As-Sa'di. Min ghairi munazah walam tina. Bal yakunu antabqi ma'aradahu wasa'ahu. Kehendak Allah itu tidak ada yang bisa menolaknya atau mencegahnya. Bahkan pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang dikehendakinya. Nah, kalau manusia kan punya kehendak. Kadang kehendaknya itu terjadi, kadang apa ini? Tidak terjadi. Tapi kalau yang berkehendak itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang dikehendakinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.